بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitabul Fadail, bab yang ke 18 yang berbunyi bab rahmatin nabi sallallahu alaihi wasallam lin nisa wa amris sawaqi matayahunna birrifqi bihinna. Bab rahmat Nabi atau kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada wanita-wanita, dan perintah beliau kepada penggiring kendaraan-kendaraan untuk berlemah lembut dengan mereka. Perintah Nabi kepada penggiring-penggiring kendaraan untuk berlemah lembut dengan mereka. Bab kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para istri beliau. Ya. Di sini umum, bukan hanya istrinya, karena dalam kejadian itu bukan hanya istri-istri Nabi, ya. Di situ ada Ummu Sulaim yang nanti akan kita dapatkan riwayatnya. Ya. Sementara Ummu Sulaim bukan istri Nabi. Makanya dalam lafaz bahasa Arabnya umum. Kasih sayang Nabi kepada wanita-wanita, tentunya di situ ada istri-istrinya. Dan perintah beliau kepada kusir hewan tunggangan yang menggiring, yang mengarahkan kendaraan mereka untuk berlaku lembut kepada wanita-wanita yang juga bagian dari kafilah yang mereka berada di tunggangan masing-masing. Hadisnya, hadis nomor 5984. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Rabi' al-Ataki wa Hamid bin Umar wa Qutaibah bin Sa'id wa Abu Kamilin. Empat orang guru Imam Muslim, Abu Rabi' al-Ataki, Hamid ibn Umar, Qutaibah ibn Sa'id, Abu Kamil rahimahumullahu ta'ala, jami'an an Hammad ibn Zaidin, qala Abu Rabi' haddathana Hammadun, qala haddathana Ayyubu an Abi Qilabata an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi wa ghulamun aswadu yuqalu lahu Anjashah yahdu faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Anjashatu ruwaidaka sawqan bil qawariri, ruwaidaka sawqan bil qawariri. Ini hadis yang pertama, hadis Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an al-Ansari. Ia berkata, Rasulullah SAW pada sebahagian safarnya, fi ba'di asfarihi, ya, dalam safarnya ini ada seorang budak hitam, ulamun aswad, yang dipanggil dengan panggilan anjasah. Budak hitam tersebut dipanggil dengan panggilan anjasah. Yahdu, tugasnya adalah bersenandung, ya, mengeluarkan suara-suara senandung untuk mengarahkan unta. Ya, senandungnya itu nanti yang akan mempercepat, akan memperlambat, akan mengontrol perjalanan unta. Ya, seakan-akan dialah supir dari semua unta-unta tersebut dengan suaranya. Dengan suaranya, yahdu. Ya. Melantunkan syair di sini artinya, ya. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW berkata kepadanya, ya anjasah, wahai anjasah, ruwaidak, ya, pelan-pelanlah kamu, sawqan, mengarahkan atau menggiring, ya, pelan-pelan terhadap qawarir, ya, atau pelan-pelanlah kamu menggiring tunggangan-tunggangan ini, karena untuk memperhatikan qawarir. Qawarir, botol-botol kaca, ya. Jamaknya adalah jamak dari qaruratun. Qaruratun, sebuah botol kaca. Qaruratani, dua botol kaca. Qawariru, ya, botol-botol kaca. Ya, botol-botol kaca. Inilah asal makna dari qawarir. Di sini terjemahannya langsung adalah kaum wanita. Karena memang itu yang dimaksud oleh Nabi. Tetapi Nabi SAW mengumpamakan wanita itu dengan qawarir. Ya, di sini letaknya pesan bahwa Nabi benar-benar perhatian kepada wanita. Benar-benar mengasihi wanita, menyayangi wanita. Ketika anjasah yang tugasnya memang mengontrol laju dan lambatnya berjalannya unta. Ketika dia ingin unta itu berjalan lambat, maka senandungnya akan berubah. Di saat dia menginginkan unta-unta yang berombongan tadi berjalan dengan cepat, maka dia akan berikan nada-nada tertentu dalam senandungnya. Ya, maka Nabi mengingatkan dia nanti dalam perjalanan tersebut jangan sampai dia mengencangkan perjalanan atau lari unta tersebut, karena bersama mereka ada qawarir. Bersama kafilah itu ada botol-botol kaca. Yang dimaksud dengan botol-botol kaca ini adalah kaum wanita. Nanti akan kita sebut, akan kita bacakan uraian dari An-Nawawi, kenapa wanita tersebut diistilahkan oleh Nabi dengan qawarir, dengan botol-botol kaca, yang berhubungan dengan hadis ini, hubungan hadis ini dengan bunyi bab adalah ruwaidaka sawqan bil qawarir. Ruwaidaka sawqan bil qawarir. Pelan-pelanlah wahai engkau, wahai anjasah, karena bersama kita ada botol-botol kaca, yaitu wanita-wanita. Yaitu mengontrol lajunya atau memperlambat lajunya. Ini salah satu makna dari hadis. Ya. Dan ini sekali lagi adalah kandungan hadis ini yang berkenaan dengan bab bahwa Nabi sangat memperhatikan wanita. Sangat memperhatikan berarti dia menyayangi. Ya, menyayangi wanita. Dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib. Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tayyib. Dijadikan dari perkara dunia ini, ya, yang sangat aku cintai, ya, dijadikan aku mencintai dari perkara dunia ini adalah dua. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa Nabi sangat mencintainya. Yang pertama adalah wanita, menyayanginya, dan yang kedua adalah wangi-wangian, at-tib. Jadi Nabi SAW sangat menyukai berwangi-wangian, menggunakan parfum dan apapun macamnya wangi-wangian. Walaupun Nabi SAW sudah wangi, tetapi dia sangat menyukainya. Nabi SAW menyukai dan menyayangi wanita. Ini salah satu buktinya bahwa Nabi SAW sangat ya menyayangi wanita, sangat memperhatikan wanita. Dia tidak rela bila wanita itu disakiti atau tersakiti walau tanpa sengaja, sebagaimana yang dipesankannya kepada Anjasa, Ruwaidak, pelan-pelan kamu mengarahkan, mengontrol perjalanan kuda unta-unta ini, karena bersama kita ada qawarir, ada botol-botol kaca. Yang dimaksud adalah wanita yang lemah. Karena kalau botol kaca itu tersenggol, kemudian jatuh, apa yang terjadi? Pecah. Ya, begitulah perumpamaannya wanita-wanita karena lemahnya. Baik, ini hadis yang pertama. Ya, yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW menyayangi wanita, yang dalam kisah ini di situ ada istri-istri Nabi, ada sahabat-sahabat wanita yang lain yang ikut dalam perjalanan tersebut. Ya, bahkan di riwayat yang akan datang ada lafaz ya Anjasah la tuksir al-qawarir. Wahai Anjasah, janganlah engkau pecahkan botol-botol kaca. Maksudnya jangan sakiti, jangan membuat mereka ya tersakiti atau mereka susah dengan melantunkan nyanyian yang membuat unta-unta itu berlari kencang, ya, atau senandung tadi yang membuat unta berlari kencang. Berkata para ulama, ini yang kita maksud, Imam Nawawi mengatakan qala ulama summiyan nisa'u, mungkin kita langsung ke terjemahannya. Ya, halaman 834, alinea pertama, para ulama mengatakan kaum wanita diistilahkan dengan qawarir dalam kurung botol, maksudnya botol kaca, karena mereka mempunyai mental yang lemah. Ya. Sumyan nisa'u qawarira li dha'fi azaimihinna. Ya. Tashbihan. Ya, jadi kepribadian kaum wanita diibaratkan dengan botol kaca yang tidak kokoh dan mudah pecah. Ya. Dan mudah pecah. Maka di samakan oleh Nabi SAW mereka dengan botol kaca. Ya. Para ulama berbeda pendapat mengenai maksud dari penamaan wanita dengan qawarir. Apa alasannya? Ya, disamakan oleh Nabi dengan qawarir. Dalam hal ini terdapat dua pendapat seperti yang dikemukakan oleh Al-Qadhi dan yang lainnya. Al-Qadhi Iyad dan ulama yang lain. Yang pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat menurut Al-Qadhi dan ulama lainnya, serta ditegaskan oleh Al-Harawi, penulis kitab At-Tahrir, dan beberapa ulama yang lain, dengan menyatakan bahwa Anjasah adalah seorang laki-laki yang memiliki suami. Ini makna Nabi SAW mengingatkan Anjasah. agar tidak menyakiti wanita dengan suaranya. Menyakiti wanita atau memecahkan botol-botol kaca itu dengan suaranya ada dua penafsiran. Yang pertama, dengan suara, karena memang terkenal Anjasa ini suaranya sangat merdu. Ya, suaranya sangat merdu. Maka ini makna yang pertama. Ya. Anjasa adalah seorang laki-laki yang memiliki suara yang merdu. Ketika itu dia memacu unta yang membawa beberapa orang istri Nabi SAW dan dengan melantunkan beberapa syair atau saja. Dan kalimat-kalimat yang menceritakan tentang masa muda. Sehingga tidak menutup kemungkinan para wanita yang berada di atas unta tersebut akan tergoda dengan suaranya. Dan syair yang dilantunkannya akan meresap ke dalam relung hati mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang Anjasa untuk melantunkan syair. Dalam sebuah pepatah Arab yang terkenal disebutkan, Al-ghina ruqyatuz zina. Al-ghina ruqyatuz zina. Nyanyian adalah mantra bagi perbuatan zina. Jadi untuk menjerumuskan orang kepada zina, maka nyanyianlah mantranya. Buhulan sihirnya adalah nyanyian. Ya. Ini pepatah Arab. Ya, pepatah Arab. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi, itu makna yang pertama. Pesannya kepada Anjasa yang memiliki suara yang sangat indah, yang sangat merdu, Nabi khawatir akan masuk ke dalam hati wanita-wanita tersebut, maka diingatkan Anjasa oleh Nabi untuk tidak terlalu leluasa melantunkan syair-syairnya untuk mengontrol perjalanan kuda unta-unta tersebut. Yang kedua, ya, sebelumnya Al-Qadi mengatakan pendapat inilah yang lebih mendekati apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dan sesuai dengan konteks kalimat dalam hadis tersebut. Hal ini pula yang dapat dipahami dari perkataan Abu Kilabah tentang hadis di atas sebagaimana yang tercantum dalam riwayat Muslim. Intinya apa? Bahwa ini yang pertama, bahwa suara laki-laki itu sangat luar biasa pengaruhnya kepada wanita. Dan wanita itu lemah. Mudah tergoda, mudah terpedaya, terbujuk hanya dengan suara. Ya. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Nah, itu makna yang pertama, dan bahkan Al-Qadhi Iyad menguatkan pendapat ini. Makna yang pertama ini. Yang kedua, itu yang tadi kita sampaikan. Ya. Maksudnya adalah perintah untuk mengendarai unta dengan perlahan, sebab apabila unta mendengar syair yang bagus, maka ia menikmatinya kemudian mempercepat langkahnya. Sehingga akan membuat pengendaranya kepayahan dan merasa lelah. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang Anjasa untuk melantunkan syair sebab kaum wanita merasa terusik ketika unta bergerak dengan cepat sehingga dikhawatirkan mereka terjatuh atau mengalami kecelakaan. Kedua-dua makna ini mungkin. Kedua-dua makna yang disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad mungkin. Ya, yang pertama yaitu memecahkan hati mereka dengan suara yang indah. Dan wanita itu sangat cepat terpengaruh oleh suara. Ya. Sangat cepat terpengaruh oleh suara. Suara yang indah, bujukan, rayuan, gombalan. Ya. Luar biasa. Maka nyanyian pun demikian. Nah, ini yang diingatkan oleh Nabi SAW. Karena wanita itu qarurah, qawarir. Ya. Umpama gelas-gelas kaca. Sangat rentan, pecah. Tersenggol sedikit, pecah. Dengan suara, seperti yang diingatkan Nabi SAW, atau dengan terjatuhnya dia dari atas kendaraan mereka atau kendaraannya. Ini dua makna, dan Al-Qadhi Iyad menguatkan makna yang pertama, sementara makna kedua-duanya bisa jadi masuk dalam konteks hadis. Ya. Karena kedua-duanya menunjukkan kasih sayang yang luar biasa kepada wanita. Baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 5985, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Abu Rabi' al-Ataki wa Hamid bin Umar wa Abu Kamil. Ya, ini tiga orang yang tadi, empat orang. Qalu haddatsana Hammadun an Thabitin an Anas. Ini dari jalur yang lain, dari Anas. Kalau tadi dari Abu Kilabah, sementara yang sekarang dari Thabit ibnu Aslam al-Bunani, muridnya Anas bin Malik binahwihi, bunyi hadisnya sama. Bunyi hadisnya serupa, yaitu Nabi dalam sebuah perjalanannya bersama sahabat-sahabatnya termasuk kaum wanita mengingatkan kepada Anjasah untuk tidak mengeluarkan senandung-senandung andalannya dengan suara yang merdu yang akan mencelakai dan menyakiti wanita, baik menyakiti hatinya karena suaranya yang merdu sehingga mereka tergoda, terpedaya dan tumbuhlah fitnah, atau dengan menyakiti mereka ketika unta-unta, kendaraan-kendaraan tersebut berlari kencang sehingga mereka terjatuh dan melukai mereka. Ya, ini hadis kedua di bawah bab ini. Hadis berikutnya 5986. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Amrun An-Naqid wa Zuhair bin Harbin kilahuma an ibni Ulayyah qala Zuhair haddatsana Ismail. Zuhair itu guru Imam Muslim yang kedua. Ya. Zuhair bin Harbin, di sini dia menegaskan tentang siapa Ibnu Ulayyah. Karena Ibnu Ulayyah terkadang disebutkan dengan namanya, disebutkan dengan kunyahnya, disebutkan dengan nama dan nama orang tuanya. Ya. Terkadang dengan Ibnu Ulayyah, terkadang dengan Ismail Ibnu Ulayyah. Namanya Ismail. Jadi bukan dua orang di sini, ya. Di satu orang tetapi disebut dengan panggilan-panggilan yang berbeda. Dan ini, yang seperti ini sangat dibutuhkan dalam ilmu hadis. Mengenal panggilan-panggilan seorang perawi. Untuk meneliti sebuah hadis, kalau kita tidak mengenali panggilan-panggilan untuk seorang perawi, maka kita akan mengira bahwa satu orang adalah lebih dari satu. Padahal dia satu orang orangnya, tetapi di satu riwayat dipanggil disebutkan dengan Ibnu Ulayyah. Di riwayat yang lain disebut dengan Ismail. Lalu kita yang tidak mengetahui panggilan-panggilan untuk satu orang ini menganggap bahwa itu dua orang, padahal dia satu orang. Ya. Ini diantara manfaat mengenali kunyah, mengenali nama panggilan, mengenali nama seseorang, nama sebenarnya milik seseorang-seorang perawi, untuk mengetahui bahwa satu orang itu tetap satu orang. Walaupun mungkin dalam seperti Ibnu Syihab. Ibnu Syihab yang sering kali kita dapatkan, dia masyhur dengan panggilan Ibnu Syihab dan juga masyhur dengan panggilan Az-Zuhri. Ya. Az-Zuhri, kalau kita tidak kenal bahwa Ibnu Syihab ini adalah Az-Zuhri, maka kita menganggap bahwa dia dua orang. Nah, makanya ada dalam ilmu hadis itu materi spesifiknya adalah al-alqab wal kunah. Al-alqab wal kunah. Nama-nama gelar dan nama-nama kunyah untuk seorang perawi. Jadi ini dihafal. Gelarnya dihafal, kunyahnya dihafal, agar kita bisa meneliti sebuah hadis. Bisa jadi misalnya Ibnu Syihabnya adalah thiqah, contoh misalnya, di kesempatan lain kurang thiqahnya. Karena terkadang nilai-nilai yang dibuatkan oleh para ulama untuk seorang perawi berbeda-beda. Siqatun, sabetun, siqatun, siqatun, siqatun saja. Ada siqatun lahu atau sadukun, yukhti, sadukun lahu awham. Ini nilainya nanti akan berubah. Akan membuat penilaian untuk kesahihan tingkat kekuatan sebuah hadis berbeda. Untuk seorang perawi itu berbeda-beda penilaian para ulama yang memberikan rapor-rapor untuk nilai seorang perawi. Maka mengenal dengan seorang perawi itu dengan gelarnya, dengan kunyahnya, dengan nama dia dan nama kepada siapa dinasabkan, kepada neneknya, kepada kakeknya, kepada ayahnya, ini sangat dibutuhkan oleh orang yang meneliti hadis. Nah, seperti contoh sekarang ini, Amr An-Naqid dengan Zuhair bin Harbin di riwayat yang pertama mengatakan Ani bin Ulayyah. Kemudian secara khusus Zuhair bin Harbin mengatakan haddatsana Ismail. Ismail dengan Ibnu Ulayyah satu orang. Ibnu Ulayyah namanya Ismail. Ya. Qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabata an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ata ala azwajihi wa sawwaqun yasuqu bihinna yuqalu lahu anjasa. Nabi SAW mendatangi para istrinya. Jadi dalam safar itu ya ikut bersamanya istri-istrinya. Wasawwaqun yasuqu bihinna. Sawwaq ya, supir ya, yang mengontrol mengarahkan perjalanan kendaraan-kendaraan mereka. Yuqalu lahu anjasa. Sawwaq ini dipanggil dengan panggilan anjasa. Faqal, kata Nabi kepadanya, waihaka ya anjasa. Ruwaidan sawqaka bil qawarir. Pelan-pelan kamu menggiring botol-botol kaca ini. Qala Abu Qilabah, takallama Rasulullah SAW bikalimatin law takallama biha ba'dukum la'ibtumuha alaihi. Ya. Qala, berkata Abu Qilabah, muridnya Anas bin Malik, ya, Abdullah bin Zaid al-Jarmi rahimahullahu ta'ala, mengatakan Nabi SAW berkata dengan kata-kata yang andai kata salah seorang dari kalian mengungkapkan kata-kata yang sama, mungkin kalian akan mencelanya. Loh, kenapa engkau begitu perhatian kepada wanita? Biarlah mereka sendiri-sendiri. Mungkin itu ya. Kalau seandainya orang lain yang mengatakan demikian, maka akan di bangsa Arab seperti itu. Ya. Di bangsa Arab, mungkin mereka orang-orang banyak akan mencelanya. Kamu terlalu lembut dengan wanita. Celaan atau kata-kata yang senada. Terlalu mengurusi urusan wanita. Biarlah, insya Allah mereka akan aman-aman saja. Tetapi Nabi SAW ingatkan, menunjukkan besarnya perhatian Nabi kepada keselamatan, kepada ketenangan, kepada kenyamanan wanita-wanita. Kenyamanan wanita. Dia berpesan sekali kepada anjasa yang bertugas untuk menggiring dan mengontrol lajunya kendaraan wanita-wanita tersebut. Berpesan Nabi, pelan-pelan perhatikan, jangan sampai mereka tersakiti atau susah payah. Kata-kata yang banyak diungkapkan kepada anjasa, kalau andai kata yang mengatakan perkataan yang sama bukan Nabi, maka mungkin mereka akan ya akan mungkin mengatakan ini aib, ini masa wanita terlalu begitu diperhatikan ya. Dan bangsa Arab seperti itu, apalagi dahulu ada di antara kabilah Arab yang tidak suka anak wanita, tidak suka anak wanita. Allah berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minan nasi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ya. Ini ada salah satu kabilah yang tidak menyukai anak wanita karena mereka tidak bisa menunggang kuda nantinya, tidak bisa mengangkat senjata dalam untuk berperang. Aib bagi keluarga apabila ada kabar bahwa anaknya wanita, maka dia bersembunyi. Ya. Merasa hina. Apakah dia akan tetap memeliharanya dalam kehinaan, ya, atau mereka kuburkan hidup-hidup. Am yadussuhu fit turab. Ya, wa idzal mau'udatu su'ilan bi ayyi dzambin qutilan. Dan apabila anak-anak perempuan itu ditanya nanti di akhirat, dosa apa yang membuat mereka dibunuh hidup-hidup atau dikubur hidup-hidup. Ya. Jadi pandangan mata orang Arab ketika itu kepada wanita terlalu rendah. Sampai Islam datang. Ya, sampai Islam itu datang. Dan Islam mengangkat dan memuliakan kaum Hawa. Makanya ucapan-ucapan Nabi ini terlalu perhatian kepada wanita. Bila mana yang mengatakannya bukan Nabi, mungkin ada banyak orang yang mencelanya, yang mengatakan, kamu terlalu perhatian. Ya. Ini yang dimaksud oleh Abu Qilabah, karena Nabi sangat berpesan kepada anjasa. Hati-hati. Jangan sampai kuda unta-unta itu boleh kencang. Ini kawarir. Ungkapan kawarir saja itu, mengibaratkan wanita itu kawarir, ini sudah luar biasa. Mengibaratkan wanita itu adalah botol-botol kaca atau gelas-gelas kaca yang sangat rentan pecah, sehingga harus diletakkan pelan-pelan, harus disusun baik-baik, harus dipindahkan dengan hati-hati. Nah, ini sudah menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi kepada kaum Hawa, kepada wanita. Dan kata-kata yang lain yang diucapkan kepada anjasa, pesannya kepada anjasa, andai kata bukan Nabi yang mengucapkan, maka mungkin orang-orang atau para sahabat lain akan mencela atau merendahkan. Tidak pantas kamu katakan begitu. Terlalu besar perhatian kamu. Cukuplah. Karena memang masih ada apa bekas-bekas itu di dalam hati mereka bahwa wanita di bawah laki-laki. Fungsinya. Ya, fungsinya. Padahal Islam datang untuk memuliakan wanita. Wanita adalah istri para nabi. Wanita adalah ibunda para nabi. Wanita adalah anak-anak perempuan para nabi. Dan mereka pejuang-pejuang Islam. Di Al-Quran Allah jelaskan wanita-wanita beriman. Ya, dalam surat At-Tahrim. Wadaraballahu mathalan. Ya ayyuhalladzina ya apa? Di akhir-akhir surat tentang perumpamaan wanita yang beriman, yaitu istri Fir'aun. Kemudian perumpamaan wanita yang tidak beriman, dua istri, dua wanita, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut alaihissalam. Yang pertama imra'ata Nuh, perumpamaan yang luar biasa, di mana dia hidup di samping orang yang paling kafir, tetapi dia tetap mampu mempertahankan keimanannya. Ya. Rabbi bini li baitan indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini min al-qawmin zalimin. Kemudian disebutkan tentang Maryam ibnati Imran yang menjaga kesuciannya yang luar biasa. Ini contoh-contoh wanita-wanita yang mulia yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jadi itu hadis yang ketiga yang menunjukkan betapa besarnya perhatian Nabi SAW dan kasih sayang Nabi SAW kepada wanita-wanita, terutama istri-istrinya. Hadis berikutnya, 5987. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَحَدَّثَنَا يَحْيَا إِبْنُ يَحْيَا قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعَ أَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي أَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. Ini menyebutkan menyebutkan sanadnya saja dari awal sampai ujung, dari Imam Muslim gurunya sampai kepada Anas bin Malik. Kemudian dia mengatakan qala ha'un wa haddatsana Abu Kamilin, kembali ke sanad yang baru dari awal lagi, ini gurunya Abu Kamil Al-Jahdari rahimahullahu taala. Qala haddatsana Yazid qala haddatsana At-Taimi Taimi Sulaiman At-Taimi yang tadi an Anas bin Malikin qala kanat ummu Sulaim. Ini yang saya maksud tadi, bahwa dalam kafirah itu bukan hanya istri-istri Nabi, di situ ada wanita-wanita sahabat yang lain. Di sini ada salah satunya Ummu Sulaim. Kanat Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik, ma'anisa'in Nabi SAW bersama istri-istri Nabi, bersama rombongan istri-istri Nabi dalam perjalanan tadi. Wahunna yasuku bihinna sawwaq. Jadi yang mengendalikan, mengontrol kendaraan-kendaraan mereka masing-masing ada yang tadi anjasa. Jadi anjasa yang membawa, mengarahkan kendaraan-kendaraan mereka. Ya. Faqala Nabiyullah SAW ay anjasa, wahai anjasa, ruwaidan sawqaka bil qawarir. Pelan-pelan engkau menggiring botol-botol kaca. Maksudnya adalah wanita-wanita. Berikutnya 5988. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana bunul musanna qala haddatsana Abdus Samad qala haddatsani Hammam qala haddatsana Qatadah an Anas radhiyallahu an qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadin hasanus sauti. Ya. Nabi SAW memiliki seorang yang menyenandung, yang bersenandung, ya, yang tugasnya menggiring unta-unta, yang mana beliau ini hasanus saut, merdu suaranya, bagus suaranya, indah suaranya. Faqala lahu Rasulullah sallam ruwaidan ya anjasah la tuksir al-qawarir, pelan-pelan wahai anjasah, jangan engkau pecahkan botol-botol kaca. Maksudnya dua tadi, maksudnya dengan suaranya yang merdu memecahkan hati wanita-wanita tersebut sehingga tergoda, terpedaya, terfitnah. Yang kedua tadi, mereka tersakiti dengan larinya unta-unta yang kencang karena nyanyian dan senandung dari disebabkan oleh senandungnya Anjasa sehingga mereka terjatuh, tersakiti. Ini dua maknanya dan kedua-duanya benar ya, kedua-duanya benar. Yakni dha'afatan nisa, maksud dari qawarir adalah wanita-wanita yang lemah. Ya, wanita-wanita yang lemah. Hadis terakhir di bawah bab ini 5989. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Ibnu Bashar. Ya. Qala haddatsana Abu Dawud, qala haddatsana Hisham an Qatadata an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yadhkur hadin hasanus sauti. Di sini tidak ada ungkapan pangkal hadis yaitu hadin hasanus saut. Dia hanya berisi pesan Nabi kepada Anjasa untuk pelan-pelan untuk berlemah lembut dan berkasih sayang kepada botol-botol kaca yang maksudnya adalah wanita-wanita. Buka halaman 835 di bawah. Ya. Al-Qadi mengatakan sebagian pakar bahwa bahasa Arab menuturkan bahwa semua lafaz tersebut tentang yang sebelumnya. Ya, di bawahnya ada lagi dalam hadis-hadis ini, dalam hadis-hadis di atas terdapat beberapa pelajaran berharga. Ya. Antara lain boleh melantunkan huda, syair untuk memacu jalan unta. Ya. Kemudian yang kedua boleh melakukan perjalanan bersama kaum wanita. Ya. Kaum wanita. Dan seringkali Nabi SAW dalam safarnya membawa istrinya dan bahkan terkadang untuk memilih mereka menggunakan undian. Ya, siapa yang ikut nanti diundi oleh Nabi SAW. Seperti kisah hadithul ifki, ya, berita dusta, itu dalam perjalanan itu diundi oleh Nabi sebelumnya, kemudian keluar nama Aisyah yang ikut. Ya, dan terjadilah peristiwa tuduhan dusta untuk Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Yang ketiga, boleh menggunakan kalimat majaz. Ini perkara yang tidak terlalu penting untuk kita bahas. Kaum wanita harus duduk berjauhan dari kaum lelaki. Makanya dia khususkan oleh Nabi. Mereka, kendaraan mereka sama, bergabung semuanya. Kemudian ada satu yang mengontrolnya, yaitu Anjasa tadi. Sementara laki-laki di kumpulan yang lain. Kalau Nabi, kalau istri-istri Nabi bersama Nabi, tidak perlu dipesankannya kepada Anjasa. Tetapi mereka bergabung sesama wanita dan nanti yang mengarahkan, mengontrol laju dan arah kendaraan mereka adalah Anjasa. Ininya dalilnya. Ya, kaum wanita harus duduk berjauhan dari kaum lelaki dan tidak boleh mendengarkan perkataan mereka kecuali kata-kata nasihat lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk ini mungkin di antara hikmahnya itu tidak terjadi fitnah ketika terjadi ikhtilaf. Ya, terjadi ikhtilaf. Maka dipisahkan mereka sendiri, kemudian ada satu yang mengurusi mereka, mengurusi kendaraan mereka. Ya. Luar biasa, ini pelajaran-pelajaran yang diambil dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini menurut penuturan An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan bab berikutnya. Ini bab yang juga luar biasa, dan yang bab yang kita selesaikan tadi ini juga menunjukkan keutamaan Nabi. Ya, kita berada di kitab apa? Al-Fadail. Ya, keutamaan-keutamaan, dan bab yang tadi adalah keutamaan Nabi. Salah satu dari keutamaan Nabi dan kemuliaannya adalah menyayangi wanita, memperhatikan wanita. Ya, memperhatikan wanita. Dan ini pesan yang sangat penting kita yang kita ambil dari hadis ini, bahwa berlemah lembutlah kepada wanita. Dan bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Berbuat baiklah kalian wahai para suami kepada wanita. Di samping yang dilakukan Nabi, dan Nabi berpesan dengan lisan kepada para suami untuk berbuat baik kepada istri-istri mereka. Ya, para suami yang kasar kepada istrinya, yang menganggap istrinya itu adalah hewan yang apa, sesuatu yang harus diperah atau diperas keringatnya sehingga dia benar-benar berkhidmat, ya, tanpa memperhatikan maslahat mereka, dan bahkan kasar, kata-kata kasar, tindakan-tindakan kasar, ya, kata-kata kotor diucapkan kepada mereka, ini bertentangan dengan tuntunan Nabi SAW. Ya, bertentangan. Wanita untuk disayangi dan dia botol, botol kaca. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan mereka bengkok. Ya. Mereka adalah tulang rusuk yang bengkok. Maka harus berhati-hati, jangan sampai patah. Kalau kita hendak meluruskan, menggiring dia, menginginkan dia sesuai dengan selera kita, maka dia patah. Dan patah itu bercerai, pasti bercerai. Kalau memaksa dan inginnya wanita itu seperti yang kita inginkan, dan tidak ada celah, tidak ada kekurangan, tidak ada aib, tidak ada sifat yang kurang, semuanya nilainya 100, 100, 100, pasti dipecah. Pecah maksudnya cerai. Kalau ingin wanita yang sempurna, cerai. Tidak ada kan ada dapat. Ya, ketika dia sudah beristri dan ternyata istrinya banyak kekurangannya dan dia ingin dia istrinya itu sempurna, kalau keinginan itu dia paksakan, cerai. Kata Nabi SAW. Ya. Justru dengan kebengkokan wanita itulah letaknya rahasia kesuksesan, rahasia kebahagiaan. Makanya Nabi SAW ya, bermuamalah dengan istri demikian. Bagaimana sikap-sikap istri-istrinya yang menuntut ya, tambahnya apa, nafkah, tambahan nafkah. Bagaimana istri-istrinya saling berlawanan dengan rasa cemburu yang luar biasa. Bagaimana Aisyah ketika dihadiahkan makanan oleh salah seorang istri Nabi, ketika Nabi di rumahnya, di gilirannya, benar-benar cemburu, kemudian diambilnya, dilemparkannya, mangkok yang berisi makanan tersebut pecah. Nabi SAW hanya berbuat, mengatakan, gharat ummukum, ibunda kalian kepada budak yang membawa makanan tersebut, ibunda kalian cemburu, itu saja. Itulah kebengkokan wanita. Ya, tapi kalau kita inginkan dia sempurna, tidak akan ada. Kita bukan menikahi bidadari. Ya. Menikahi wanita yang lemah, wanita yang dia koru, dia adalah botol kaca. Wanita yang tulang bengkok, tulang rusuk yang bengkok. Maka saling menyempurnakan, saling melengkapi. Justru kekurangannya itu adalah kesempurnaan yang harus kita dapatkan. Harus kita perbaiki, harus kita elus-elus, harus kita bersenang-senang dengan kekurangannya. Karena tidak ada yang sempurna. Ini pesan yang penting kepada para istri. Karena memang saya masih masih banyak pengaduan-pengaduan tentang suami-suami yang seperti ini. Ustaz, begini suami saya, begini suami saya. Suami saya itu rajin kok ke RJ, ya, mengaji. Nah, ini luar biasa. Bapak-bapak yang dirahmati dan muliakan Allah. Kita mengaji bukan hanya sekedar untuk bagaimana menampakkan bahwa kita adalah seorang yang memegang manhaj akidah yang benar. Kita mengaji untuk memperbaiki hati, memperbaiki diri, memperbaiki akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada istri kita, akhlak kita kepada anak-anak kita, akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada siapapun juga. Ya, siapapun juga. Yang sangat menyedihkan ketika seseorang tidak peduli dengan nafkah istrinya. Manakah istrinya? Dia memeras istrinya. Istrinya yang bersusah-susah, sementara dia santai-santai saja. Ya. Kemudian tangannya, kakinya selalu duluan daripada bicaranya. Ketika dia tidak suka, tamparlah, pukullah, tempelenglah, sepaklah, terjanglah. Ya. Ada salah seorang istri yang menangis mengadukan, saya ditendang oleh istri suami saya. Saya tahu apakah benar atau tidak beritanya, tetapi ini yang terjadi dan kita ingatkan. Nabi SAW sangat luar biasa. Dan ini contoh. Dalam rumah tangga tidak akan mungkin tidak ada konflik. Tidak akan mungkin tidak ada masalah. Inilah itulah, tetapi bagaimana seorang suami menjadi qawwam sebagai pemimpin yang baik di rumah tangganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka bapak-bapak yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita berdoa semoga kita semua dijadikan seorang pemimpin rumah tangga, seorang suami, seorang orang tua yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membukakan kepada kita pintu belajar agama. Kemudian kita terapkan di rumah tangga kita, yang pertama harus kita terapkan. Memang pasti ada kekurangan. Pasti akan ada pelanggaran-pelanggaran, tapi kita harus cepat sadar bahwa kita melanggar, kita salah. Ya, wallahu taala alam. Mungkin tidak bisa kita lanjutkan ke bab berikutnya karena tambahan tadi, ya. Tambahan tadi sangat penting, ya. Karena memang ini percontohan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang baik. Dan tujuan kita belajar untuk diamalkan. Bukan untuk hanya memperbanyak maklumat, pengetahuan tentang agama, tentang Nabi begini-begini, tapi kita tidak mencontoh dan meneladani. Ini pesan penting untuk kita semua, saya dan kita semua, karena kita sama. Ya, wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.